Ya, enam. Iya. Wanita itu waktu itu jemur jemur pakaian telanjang. Nah, ana soal al-an, ketika wanita itu menjemur pakaiannya telanjang. Nah, enggak halas. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, ada kemungkinan C. Tayib, idza warada al-ihtimal sakat al-istidlal. Ketika terjadi kemungkinan beragam pada sebuah masalah atau sebuah dalil, dalil itu enggak bisa dijadikan acuan. Gugur satu dalil. Ya, dan dalil terkuat Allah alam yang sebatas yang anak ketahui penafsiran kalimat tadi ma yad'u ila nikahiha. Karena kalangan zahiriyah menganggap kalimat nikah di sini bermakna jima. Kalau dia bermakna jima, benar. Silahkan. Ya harus dilihat semuanya tentunya. Ya kan? Sampai aurat yang alafu ya yang ya itu seperti itu. Ya, tapi masalahnya apakah benar nikah di sini bermakna jima? Nikah sendiri multi tafsir dalam Al-Quranul Karim. Saya terangkan di awal-awal pembahasan kan, bahwa kalangan Arab itu sangat detail dalam menggunakan kalimat nikah. Kalau nikah ini kaitannya dengan wanita dia, istri dia bermakna jima. Kalau nikah ini tidak kaitannya dengan istri atau wanita dia, yaitu bermakna akad nikah. Ya, adapun hadis seperti itu, terus hadis yang hadis Anas juga yang serupa, tidak menunjukkan bahwa ketika dia melihat dan keadaan tidak memakai pakaian. Ya, dan menunjukkan hal semacam itu. Dan seingat saya juga Ibnu Hazm tidak berdalil ke situ. Dia hanya berdalil dengan dalilul lazim pada hadis tadi, tapi tidak dengan zahirul hadis. Seharusnya kita akan berikan ilzamat kepada Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kita malah mungkin akan balik memojokkan beliau dengan lazim yang lain. Tunjukkan satu dalil yang zahiruhu menunjukkan wanita tersebut tidak memakai pakaian ketika dinadar. Ada enggak? Antum zahiri ya Syekh. Misalnya gini, antum madhabnya zahiriyah, tunjukkan dalil yang zahir seperti itu. Kalau seperti itu, di sinilah akhirnya Ibn Hazm memilih dua hal. Imam mendatangkan dalil yang enggak pernah ada sama sekali, atau berpegang dengan lawazim dalil, dan dia keluar dari usul madhabnya beliau. Ya, makanya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, sebagai Allah mengatakannya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, beliau itu seorang tokoh fikih yang, apa ya, dia sebenarnya tidak begitu pragmatis dalam mazhabnya beliau. Terkadang keluar dari usulnya. Tapi secara umum, ya beliau adalah seorang pakar dalam fikih ala mazhab al-Zahiriyah. Seorang mujtahid mutlak di zamannya. Allah alam bisawab. Antum sudah nikah belum? Sudah nikah belum? Sudah nikah belum? Setidaknya soalnya antum menunjukkan amalannya. Ya, ya tahu lawas ya Allah, canda. Ya. Kalau kita berbicara tentang tata cara berargumen dengan dalil ya, umum itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Umum mutlak bila taksis, umum makhsus, ya. Ya, al-umum urida bihil khusus. Ada tiga bagiannya umum. Ya. Ada umum yang dia umum tidak ada pengkhususan sama sekali. Ada khas mutlak. Ada umum makhsusun. Dia lafadznya umum tapi ada dalil yang lain membatasi keumumannya. Yang satunya lagi umum urida bihil khusus. Ya, kontesnya umum tetapi maksudnya terbatas pada kasus tertentu saja. Sekarang ayat ini masuk yang mana? Nah, kalau kita bicara sini ya, akhirnya antum harus mendudukkan antara ayat tersebut dengan dalil-dalil pembolehan. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau membolehkan bagi sahabat hal yang dilarang oleh Quran. Ya, paling kita mengatakan mungkin ayat ini umum dikhususkan dengan kondisi seperti ini. Ya, atau ke ayat ini am pada kasus tertentu. Ya, dikhususkan dengan kasus yang lain. Atau am urida bihi khusus mungkin yaqdutna basarahinna di sini maksudnya di sini menundukkan pandangan bila mana nazar itu bisyahwat. Dan ini mahallul ijma'. Jadi ulama enggak seorang pun yang mengingkari hal tersebut bahwa terlarang wanita memandang laki-laki dengan dengan syahwat. Mungkin maksudnya menundukkan pandangan itu di situ. Kalau ini kita terapkan, ya itu tadi al-am urida bihi khusus. Iya. Jadi memahami dalil, ya memahami dalil kita enggak bisa jumud dengan dalil. Satu dalil kita pakai untuk memberikan kelaziman pada hukum ini saja yang berlaku lah. Ya, kadang-kadang kita harus melebarkan pandangan kita kepada dalil yang lain. Kadang-kadang kita harus melihat bagaimana para ulama menerapkan dalil itu pada konteks pemahaman fikih mereka. Setelah itu maka kita lihat lagi bagaimana para ulama dalam konteks pemahaman fikih mereka ini mengecualikan beberapa kasus tertentu. Nanti ketika dikecualikan kasus tertentu, harus kita batasi lagi kriterianya pengkhususan ini pada bagian mana? Apakah dia ini qadayatul ain? Apakah dia di sini mimma ta'umu bihi balwa sehingga dikecualikan? Ataukah dia ini memang masalah khasun mutlak? Ini ada macam-macam kalau kita hendak melihat dalil. Karena ikhwanna jami'an, kalau antum belajar fikih tidak memiliki dasar yang kuat dalam masalah-masalah penerapan bahasa, aturan-aturan bahasa, qawaidul fiqhiyah, usulul fiqhi. Ya, akhirnya imam antum tergelincir dan mengikut kepada madhab Imam Ibn Hazm, karena ini mungkin lebih mudah untuk diterapkan ya dalam pandangan sebagian orang, ataukah asbahtu muqallidin, antum jadi muqallid selamanya, seumur hidup sampai mati. Banyak ikhwana jami'an, kenapa para ulama membagi ulum itu sangat banyak? Bukan untuk dipandangi, bukan untuk kita lihat, oh Nahdiyyin hebat di lughah, oh di sini orang-orang Asy'ariyah hebat di usul, oh kalangan Zuhiriyah hebat di hadis. Antum sendiri lalu sunnah hebat di mana? Ulum ini ada ikhwan untuk dipelajari, yang untuk dikaji, dibahas dari awal, dari dasar. Hatu ilmunya ahlu sunnah. Tetapi ahlu sunnah sendiri jauh dari ilmu tersebut. Makanya ikhwan jami'an, tolong ya. Anda inginkan dari ikhwan-ikhwan ada kemauan untuk mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Mengkaji, dirasa lebih mendalam. Asatid yang ada di Jakarta, mereka lebih dari cukup untuk kalian istifadah dari mereka. Ya, cuma masalahnya diatur, dan masalah yang kedua kemauan antum ada atau tidak. Ya, dan ilmu itu akan mampu antum fahami kalau rasa cinta pada ilmu itu ada. Kalau enggak ada rasa cinta, enggak akan bisa difahami sama sekali. Ya, dan rasa cinta ini muncul ikhwan ketika kecemburuan kita kepada yang lain, kepada kalangan yang lain itu ada. Kalau antum enggak punya rasa cemburu terhadap mereka pada agama kita, jangan harap rasa cinta itu muncul. Ya, kalau rasa cinta tidak ada muncul, jangan harap antum bisa faham ulum syar'iyah. Kalau antum tidak faham ulum syar'iyah, tanyakan diri antum sendiri, layak enggak antum dikatakan ahlus sunnah? Ya, ana cukup sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbicara tentang subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.